orang-orang Syiah yang tinggal atau menetap di Saudi Arabia itu di mana saja. Di beberapa tempat, hatta di Madinah pun ada. Di Madinah terkenal di sana sebagai kelompok Nakhawilah. Wallahu a'lam ini apa namanya, kabilah atau apa, atau sebutan saja, tapi dikenal ya. Kalau orang-orang Madinah nyebut orang-orang Syiah ini dengan Nakhawilah. Sampai sekarang ada mereka. Ya. Dan sempat bahkan suatu saat dulu tawuran bersama sama masyarakat yang lain orang-orang ini. Ya, karena mereka memang sulit sekali disadarkan ya. Walaupun sekolah di sekolah-sekolah Saudi Arabia yang kurikulumnya kurikulum tauhid, tapi pulang dihapus sama orang tuanya. Ibaratnya di sekolah ditulis, di rumah dihapus. Sehingga keyakinan Syiahnya tetap saja, keyakinan tauhidnya enggak masuk. Nah, itu di Madinah ada sekelompok yang namanya Nakhawilah. Kemudian di tempat-tempat lain yang juga cukup banyak mereka, seperti di Najran ya, di Qatif. Di Najran, di Qatif. Ya, seingat saya di beberapa tempat kota tersebut itu banyak orang-orang Syiah. Dan sebagiannya kelompok Ismailiyah. Ismailiyah ini yang cukup ekstrim juga dalam keyakinan. Dan oleh kelompok Syiah sendiri yang lain dikafirkan Ismailiyah. Jadi kelompok Syiah yang lain juga mengkafirkan Ismailiyah. Sesungguhnya mereka di zaman dulu ya, di awal-awal, atau saya kurang ingat di zaman raja siapa, mereka itu sebetulnya tidak boleh tinggal di Saudi Arabia karena seperti itu. Tapi mereka minta-minta ini, akhirnya Allah alam karena kebijakan tertentu diizinkan. Nah, akhirnya mereka kemudian merasa dianaktirikan, kemudian ingin minta hak-haknya dan lain-lain di masa Raja Abdullah. Maka dikumpulkan para ulama ya, untuk menghadapi mereka, dialog dengan mereka. Di antaranya Syaikh Rabi' Hafizahullah, alhamdulillah ditegaskan oleh para ulama ya, ya, dari buku-buku mereka sendiri oleh Syaikh Rabi', bahwa kalian ini orang-orang kafir menurut orang-orang Syiah sendiri. Bagaimana kalian sekarang ingin menuntut hak seorang-orang seolah-olah sebagai orang terzalim, sudah untung diizinkan tinggal di Saudi Arabia. Ya. Ala kulli hal, itulah orang-orang Syiah. Apalagi yang tadi Namir An-Namir sudah betul-betul ada niatan-niatan untuk melakukan kekacauan dan pemberontakan di sana.